Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Baik, kita kembali lanjutkan sama-sama kita menelaah kitab Ad-Da'wah Dawa. Dan ini sampai pada fasal baru. Kita ulangi sedikit. Qala rahimahullah ta'ala, wa min uqubatiha, di antara hukuman atau akibat buruk dosa dan kemaksiatan, annal 'asi da'iman fi asri syaitani wa sijni syahwati wa quyudi hawahu fa huwa asirun masjunun muqayyadun wala asira aswa'u halan min asirin asarahu a'da aduwin lahu wala sijna adyaku min sijnil hawa wala qayda as'abu min qaydi syahwa fa kayfa yasiru ilallahi wad daril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyadun wa kaifa yakhthu khatwatan wahida wa idza quyida alqalbu taraqqathu alafat min kulli janibin bihasabi quyudihi. Kemarin kan pelaku maksiat itu, kata beliau rahimahullahu taala, selalu dalam tawanan syaitannya, wasijni syahwatihi wa quyudi hawa. Kita bayangkan orang yang terbelenggu, terikat kakinya, bagaimana dia melangkah. Orang yang terpenjara, terkurung, matanya lepas, bisa melihat ke sana kemari, tapi badannya terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa, mencapai apa yang dia lihat. Itu gambarannya orang yang terpenjara. Apalagi orang yang menjadi tawanan, dia berbuat tidak bisa, tidak bebas, diatur oleh orang yang menawannya, disuruh, dipekerjakan, diperbudak oleh yang menawan dia, mungkin disiksa. Nah, begitulah gambarannya orang yang tertawan. Nah, ini yang menjadi musuh yang menawan adalah syaitannya. Penjara yang mengurungnya adalah syahwatnya. Dan dia terbelenggu oleh hawa nafsu, hawa nafsunya. Itu membuat dia lambat. Setiap kali ingin, mungkin ingin berbuat ketaatan, tapi dia tidak mampu. Disuruh kepada yang lain. Karena tidak dikehendaki oleh yang menawan. Apalagi disebutkan oleh beliau, tidak ada tawanan yang paling buruk keadaannya dibandingkan orang yang ditawan oleh musuhnya yang paling sengit, yang paling keras memusuhi dia. Dan syaitan tidak hanya sekedar musuh, tapi juga yang paling dendam kepada manusia. Dan juga sangat sangat dengki kepadanya, kepada manusia. Wala sijna adyaq min sijnil hawa, tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa. Kenapa? Hawa nafsu. Dia diperbudak, ditawan, dikendalikan, terkurung oleh hawa nafsunya. Tidak bisa merdeka. Wala qaidan as'ab min qaidi syahwa, dan tidak ada ikatan belitan yang lebih sulit untuk lepas daripada dibandingkan belitan syahwat. Fa kaifa yasiru ilallahi wad daril akhirati qalbun ma'surun masjunun muqayyad. Bagaimana mungkin hati yang tertawan, hati yang terpenjara, hati yang terbelenggu akan bisa jalan melangkah kepada Allah? Setiap kali ingin dia berbuat, jatuh, terhalang, karena tidak bebas, karena kakinya terbelenggu. wa kaifa yakhthu khatwatan wahidah, dan bagaimana mungkin dia bisa melangkah satu walaupun satu langkah. Berat untuk mengerjakan ketaatan. Setiap kali ingin mungkin mencoba bangun malam, terhalang karena dosa yang dia lakukan. Qala wa idza quyidal qalbu, kalau hati itu sudah terikat, terbelenggu, tarqathul afat min kulli janibin, maka dia akan dihinggapi oleh berbagai kerusakan dari semua sisi, tergantung ini sesuai dengan belenggu yang membelitnya. Hal-hal ini syahwat, bagaimana syahwat itu membelenggu hati tersebut, seperti itulah kerusakan-kerusakan yang menimpa hati tersebut. Wa mathalul qalbi mathalut ta'ir, mithlut ta'ir, hati itu seperti burung. Kullama ala ba'uda 'anil afat, semakin dia tinggi terbangnya, semakin jauh dari gangguan, dari mangsa, baik itu yang di bumi maupun mangsa dari burung-burung lainnya. Wa kullama nazala istahwashathu al afat, setiap kali dia merendah, terbangnya rendah, semakin dia diincar oleh berbagai kerusakan. Pemburu atau binatang-binatang lainnya. Wa fil hadis disebutkan di dalam riwayat, asyaiton dzibul insan, syaitan itu adalah serigalanya manusia yang mengincar manusia itu kalau dia sendirian, lepas dari teman-temannya. Serigala akan mengincar kambing yang sendirian. Begitu juga manusia, dia akan diincar oleh syaitan ketika dia bersendirian. Salat sendirian misalnya, tidak berjamaah, dan hal ini yang wajib, syaitan akan mudah menggodanya, mengganggunya. Ya, walaupun ini misal sholat sunnah, dia sendirian sholat sunnah di rumah misalnya, sembunyi misalnya, itu juga syaitan berusaha untuk membelokkan dia. Kalau misalnya dia bisa ikhlas, muncul ujub, bangga dia, banyak gangguannya, dan syaitan tidak akan melepaskan itu. Setiap ada kesempatan dan celah, dia akan berusaha untuk memangsa. Bagaimana hati manusia itu bisa hilang, bisa keluar dari jalan yang lurus. Qala rahimahullah, wa kama anna syata allati la hafidha laha wa hiya baina dhi'abi sari'atul atab, sebagaimana seekor kambing yang tidak ada yang penjaga, tidak ada gembalanya, tidak ada yang mengawasinya, dia berada di tengah-tengah serigala, maka sari'atul atab, sangat cepat binasanya. Fakadhal abdu idza lam yakun alaihi hafizun minallah, demikian pula seorang hamba yang tidak punya pelindung, penjaga dari sisi Allah, fadhibuhu muftarisuhu wala budda, maka serigalanya pasti akan memangsa dia, dan itu sebuah kemestian. Tidak akan mungkin syaitan membiarkan, kalau sudah manusia itu dalam hal ini hatinya ditinggalkan oleh penjaganya, tidak ada yang melindungi dan menjaganya, maka syaitan akan memangsa hati tersebut, dibuat dia jauh dari Allah. Wa innama yakunu alaihi hafizun minallah bittaqwa, sebagaimana kata asal dari at-taqwa, fahiya wiqayatun minallah, dan yani dia akan mendapatkan perlindungan itu, penjaga tersebut atau yang memelihara itu dengan takwa, sebagaimana asal maknanya adalah wiqayah, tameng, perisai yang menjaga dia dari murka dan azab Allah. Ini takwa. Wa junnatun hasinatun bainahu wa bainadzibih, dan takwa itu juga adalah perisai, benteng yang mendinding, melindungi dia, yang membela dia atau mendinding antara dia dan serigalanya. kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubatid dunya wal akhirah. Sebagaimana halnya juga bahwa takwa itu akan menjadi perisai, akan menjadi pelindung yang melindungi antara dia dan hukuman-hukuman, baik itu hukuman dunia, lebih-lebih dalam hukuman akhirat. Dengan takwa itu terjaga matanya. Dengan takwa itu terjaga lisannya. Dengan takwa itu terjaga tangan dan kakinya, matanya. Dengan takwa itu terjaga pula pikiran-pikirannya. Wa kullama kanat isyatu aqrab minar ra'i kanat aslam minaddi. Semakin dekat kambing itu kepada penggembalanya, majikannya, maka akan semakin selamat dari serigala. Wa kullama ba'udat anir ra'i kanat aqraba ilal halak. Semakin jauh dari gembala, semakin dia diincar oleh serigala tersebut. Makin dekat kepada kebinasaan. Karena serigala itu akan mencaplok, memangsa kambing yang menyempal sendirian. Nah. Lihat bagaimana binatang-binatang buas itu berburu, memburu mangsa-mangsa mereka. Yang diincar, yang sendirian. Fa'ahma matakunu syatu idha qarubat minar ra'i. Jadi, yang paling terjaga keadaan seekor kambing itu adalah ketika dia semakin dekat dengan gembalanya. Wa inna ma ya'khudhu dhibul qasiyata minal ghanam wa hiya ab'ad minar ra'i. Dan yang diincar dimangsa oleh serigala itu adalah yang paling jauh dari kambing itu, yang paling jauh dari gembalanya. Yang terpisah dari gembalanya. Seperti itu juga manusia. Semakin jauh dia dari bentengnya, dari takwanya, semakin mudah dia diincar oleh syaitan. Qala rahimahullah, wa aslu hadha kullihi anna al-qalba kullama kana ab'ad min Allah kanatil afatu ilayhi asra. Dasarnya adalah bahwa semakin jauh hati itu dari Allah, semakin cepat gangguan-gangguan itu menyergapnya. Semakin jauh dari Allah, semakin mudah dia tergelincir. Semakin mudah dia berbuat dosa. Semakin mudah dia berbuat maksiat, berbuat bid'ah. Dan tinggal selangkah lagi kepada kekafiran. Karena al-ma'asi baridatul kufr. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Posnya. Wa kullama qaraba minallah ba'udat minhul afat. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin jauhlah gangguan-gangguan itu. Terjaga dia. Nah, dengan takwa itu tadi, ada wiqayah, ada tameng, ada perisai yang melindungi. Wa qala rahimahullah wal bu'du minallahi maratib. Dan kejauh tingkat jauhnya seannya ini dari Allah itu bertingkat-tingkat. Ba'duha ashad min ba'd. Ada yang lebih parah, yang lebih berat dari sebagiannya yang lain. Fal ghaflatu tub'idul qalba anillah. Lalai itu menjauhkan seseorang dari Allah. Lalai, hatinya tidak ingat dengan mainan yang di tangannya. Entah itu buku bacaan atau gadgetnya atau hal-hal yang lain. Hal-hal yang sia-sia membuat dia lalai. Yang jelas kalau dia sudah tidak ingat bahwa dia dalam pengawasan Allah, itu sudah menjauhkan dia dari Allah. Wa mu'dul ma'siyati a'zam min bu'dil ghaflah. Bertingkat. Ini pintu masuk yang paling akhir. Ketika syaitan ingin menghancurkan manusia, dia masuk lewat pintu pertama, kekufuran dan kesyirikan. Berhasil, selesai urusannya, istirahat. Kalau tidak berhasil masuk lewat pintu kekufuran dan kesyirikan, dia masuk lewat pintu bid'ah. Gagal dari pintu bid'ah, orang ini melaksanakan sunnah, bertauhid, dia masuk lewat pintu dosa-dosa besar. Gagal juga dari pintu dosa besar, dia masuk lewat pintu dosa kecil. Terus sampai akhirnya pintu ghaflah ini. Biasa main-main, ngobrol. Yang tidak ada manfaatnya. Berlanjut akhirnya melakukan hal-hal yang mafdul. Hal-hal yang rendah, tidak bernilai. Mungkin itu belum dosa. Masuk perkara-perkara yang mubah. Ini kan mubah, ini kan boleh. Lalai, akhirnya terbawa. Nah, kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian, terbawa oleh syaitan untuk menyerempet-nyerempet perkara-perkara yang mengandung syubhat. Sampai akhirnya tergelincir. Nah, syaitan tidak putus asa. Bukan makhluk yang putus asa. Bagaimana caranya? Mulai dari perkara yang paling besar tidak bisa, yang paling ringan, yang paling diminati oleh para syabab misalnya, yang para remaja misalnya, mulai tumbuh, punya kecenderungan untuk ingin tahu, putra dan putri, syaitan akan bermain di tengah-tengah itu, memanfaatkan peluang-peluang, kelemahan-kelemahan dan keinginan tahu para remaja, para pemuda. Masa-masa main, memang. Ketika itu menjadi terbiasa, dan sudah beranjak dia mungkin sampai dewasanya, sulit untuk di illa man rahimah rabbuh. Tapi siapa yang menjamin? Qala wa bu'dul bid'ah a'zam min bu'dil ma'siyah. Dan kejauhnya bid'ah itu parah, lebih besar daripada jauhnya maksiat. Kenapa lebih jauh? Yani bid'ah ini lebih parah, lebih berbahaya daripada maksiat. Sampai-sampai iblis lebih cinta, lebih suka dengan kebid'ahan itu daripada kemaksiatnya. Karena pelaku bid'ah itu merasa dirinya melakukan perkara yang benar. Ada dasarnya, ada dalilnya. Masa orang salawatan tidak boleh. Tahlilan misalnya tidak boleh. Kan ada anjuran. Fadilah, keutamaan. Sholat kok masa dilarang? Seperti kisah, seorang yang sholat sunnah subuh, sholat sunnah sebelum subuh beberapa kali. Ditegur oleh, waktu itu diceritakan dari di zaman Sa'id bin Al-Musayyib, atau Sa'id bin Al-Musayyab, menegur. Nang, jangan nanti kamu kena, kamu nanti diazab. Apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Masa orang sholat diazab? Kamu tidak disiksa karena kamu sholatnya. Tapi kamu disiksa karena menyelisihi sunnah. Karena mengira bahwa yang dilakukan itu adalah perkara yang benar. Nah, itulah bid'ah. Dikemas dengan, karena adanya ada, merasa itu adalah ada dasarnya, ada dalilnya. Apalagi sekarang. Sama semua. Baik. Nah. Kalau pelaku maksiat, walaupun jauh seperti itu, dia melakukannya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Takut dia kena hukuman, malu. Nah, tapi ahlul bid'ah berani terang-terangan. Membuat halaqah-halaqah untuk menyebarkan kebid'ahan, hizbiyahnya. Sama semua model-modelnya. Seperti itu. Membelanya, ya. Karena merasa yang dia perjuangkan, yang dia lakukan itu benar. Sehingga ini yang dijadikan dasar para ulama. Kenapa Sufyan ats-Tsauri menyatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Pelaku bid'ah sulit untuk taubat karena merasa benar. Pelaku maksiat yurja dihadapkan, diharapkan mereka taubat dan mungkin tobatnya diterima. Masih ada rasa malu dan takut ketika dia melakukannya. Tapi ahlul bid'ah, hizbiyin, merasa tidak bersalah. Nah, baik. Nah, ini akibat dari maksiat. Nah, karena dia jauh dari Allah, menjadi tawanan syaitan, maka berangkat dari situ muncul kebid'ahan-kebid'ahan. Apa? Akhirnya mencari-cari dalil. Akhirnya dari sinilah kemudian bisa apa namanya yang dikatakan ulama itu al-ma'asi baridatul kufur, mos pengantar kepada kekafiran. Kalau orang itu sudah terbiasa dengan hizbiyah, dengan dosa-dosa besar, kemudian dia mencari-cari dalil, mengadang-adakan suatu perkara yang tidak benar, bahkan akhirnya mendukungnya dengan dalil. Taqawul ala Allah itu paling berat, lebih besar darinya ini keharamannya daripada syirik. Nah, akibat dosa dan maksiat, bisa jadi orang itu demikian, mendukung perbuatan-perbuatannya dengan alasan-alasan, mengemasnya dengan dalil-dalil syar'i, padahal jauh dia paksakan dalil-dalil itu untuk melegalkan perbuatannya. Baik, qala rahimahullah, faslun berikutnya. Baik, qala wa bu'dun nifaq wa syirk a'dham min dhalika kullihi. Nah, jauhnya nifaq dan kesyirikan lebih parah lagi. Nah, itu yang akhirnya memang diincar oleh syaitan. Baik, nasallallahu salama. Qala faslun wa min uqubatiha suqutul jahi wal manzilati wal karamah indallah wa inda khalqihi. Akibat buruk dari kemaksiatan itu adalah jatuhnya kedudukan dan derajat serta kehormatan pelakunya di sisi Allah dan di sisi manusia. Hina orang yang berbuat maksiat itu. Fa inna akramal khalqi indallah atqahum. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada kamu. Paling dekat berarti hatinya kepada Allah, paling taat, paling terjaga. Wa aqrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lahu, dan yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya di sisi Allah kepada Allah adalah orang yang paling taat kepada Allah. Wa ala qadri ta'atil 'abdi lahu takunu manzilatuhu indah, dan kedudukannya itu tergantung seberapa taatnya dia kepada Allah. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah. Fa idza asahu wa khalafa amrah saqata min ainihi. Ketika dia durhaka dan menyelisihi perintah Allah, jatuhlah dia dalam pandangan Allah. Siapa yang pertama? Syaitan. Menolak perintah Allah untuk sujud menghormati Adam. Tidak terima. Dan kenapa lebih parah dibandingkan kesalahannya nih Nabi Adam yang ketika itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah? Karena muncul penolakan yang ini pada syaitan itu iba, keengganan, kesombongan. Seakan-akan ada tantangan di situ kepada Allah. Memangnya siapa kamu merintah saya? Cuma dia bahasakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, orang yang menolak perintah itu karena sombongan. Dan biasanya orang yang melanggar larangan itu karena hirs, karena ingin tahu. Begitulah yakni keadaan, kata beliau, keadaan Nabi Adam. Hirs yang mendorong sehingga mudah untuk tobatnya. Tapi kalau orang yang sombong, orang yang angkuh, enggan untuk tunduk kepada yang lain, itu sulit untuk kembali, sulit untuk berubah baik, taubat. Qala fa asqatahu min qulubi ibadihi. Kalau sudah dia jatuh dalam pandangan Allah, Allah jatuhkan pula dia dalam pandangan makhluknya yang lain. Jatuh dari pandangan dari hati hamba-hambanya yang lain. Wa idza lam yabqa lahu jahun indal khalqi wa hana alaihim amaluhu ala hasbi dzalika. Kalau tidak ada lagi tersisa kedudukan kemuliaannya di sisi makhluk, hina dalam pandangan mereka, mereka pun akan memperlakukan dia sesuai dengan kehinaan tersebut. Diejek, dicela, dipukuli, dijauhi atau dirajam. Fa'asha bainahum aswa'a ha'anshin. Kalaupun masih hidup, maka dia hidup dalam keadaan yang paling buruk keadaannya. Hamiludzik. Namanya walaupun mungkin memiliki kehormatan, artinya kedudukan, berpangkat, punya jabatan, tapi redup, tidak dianggap keberadaannya. Wujuduhu ka'adamihi. Tidak dikenal. Hidup di tengah-tengah mereka. Saqit al-qadr, jatuh nilainya. Walaupun dia berpangkat, kedudukannya ningrat, berpendidikan, punya jabatan, punya pengikut. Zariyul hal, rendah keadaannya, hina. La hurmata lahu, tidak ada kehormatannya. Mungkin diejek oleh anak-anak kecil. Dihinakan, dilecehkan. Fala farha lahu wala surur. Hilang kegembiraan dan kebahagiaannya. Gimana mau tenang? Asal keluar rumah, lihat orang mencibir, melecehkan. Datang mungkin ke dalam satu perkumpulan, enggak diacuhkan orang. Enggak dianggap keberadaan dia. Fa inna humulat zikri wa sukutal qadri wal jahi jalibun kulla ghammin wa hammin wa haznin. Tertutup namanya, tersembunyi. Dan jatuhnya kadar nilainya dan kedudukannya itu mengundang semua kerisauan, kegelisahan, kecemasan, dan kesedihan. Resah. Kenapa ya? Kalau orang yang enggak punya kesadaran, enggak punya hati yang masih hidup, dia akan menyalahkan orang lain, mengambil, menjadikan orang lain kambing hitam. Ini si fulan. Enggak melihat kepada dirinya, kenapa orang lain kok menjauhi saya? Kok seperti ini? Nah, merasa dirinya benar. Ini kalau sudah sampai pada tingkat di atas seperti yang disebutkan di atas tadi. Bu'dul bid'ah, hizbiyah. Enggak akan merasa. Tetap melihat dirinya benar. Tapi kalau hati itu masih hidup, hal-hal seperti ini membuat dia muhasabah. Wala surura ma'ahu wala farah. Tidak ada kegembiraan dan kebahagiaan bersamanya. Wa aina hadzal alam min liddatil ma'siyati laula sukru syahwa. Coba bandingkan, di mana pedihnya kesedihan, kecemasan, ketakutan, kerisauan dibandingkan dengan lezatnya maksiat. Kalau bukan karena mabuk syahwat, enggak akan kerasa yang seperti ini. Tapi karena terlena dengan mabuk syahwat ini, membuat dia tidak peduli. Tetap bergelimang kemaksiatan. Nah, yang lebih parah lagi kalau sudah sampai pada tingkatan, itu membuat dia taqawul ala Allah. Untuk mendukung kejahatan dan kejelekannya. Qala wa min azami ni'amillahi ala al-abdi, an yarfa'a lahu bainal alamin zikrahu. Ini termasuk diantara nikmat yang Allah berlimpahkan kepada seorang hamba. Dan nikmat yang sangat besar. Allah angkat derajatnya diantara seluruh manusia. Jadi sebutan. Walaupun mungkin dia bukan orang yang berkedudukan. Dicintai oleh mereka. Diterima oleh mereka. Wa yu'li lahu qadrahu. Diangkat kedudukannya, derajatnya. Walihada khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dhalika bima laysa li ghairihim. Oleh karena inilah Allah khususkan para nabi dan rasulnya mendapatkan bagian seperti ini yang tidak diperoleh oleh makhluk yang lainnya, manusia yang lainnya. Walaupun mereka tidak punya harta dan tapi mereka punya nama, dikenang walaupun mereka sudah wafat. Kama qala ta'ala wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, orang-orang yang memiliki kekuatan dan absar pengetahuan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar ay khassasnahum bi khasisah. Kami khususkan mereka dengan satu keistimewaan. Wahia dzikru al-jamil alladhi yudhkaruna bihi fi hadhihi ad-dar. Yaitu sebutan yang baik yang mereka disebut-sebut dengan sebutan tersebut, panggilan-panggilan tersebut di dunia ini. Kita baca nama mereka, kita mendoakan mereka alaihi salam. Wa huwa lisanu sidq alladhi sa'alahu Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam. Lisanu sidq, pujian-pujian, sebutan yang baik yang diminta oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil ketika beliau berdoa. Sebagaimana firman Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan untukku sebutan yang baik di kalangan orang-orang yang datang belakangan. Tidak ada satupun mereka yang datang belakangan menyebut nama Ibrahim kecuali memuji beliau. Hatta orang-orang Yahudi, walaupun sebagian mereka membuat mencela, artinya menuduh yang tidak-tidak tentang Nabi Ibrahim. Qala wa qala subhana anhum an banihi. Dan Allah berfirman tentang mereka dan tentang anak-anak Ibrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami anugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami dan kami jadikan untuk mereka sebutan yang baik yang tinggi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dzikrak. Ini juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau keturunan Ibrahim alaihi salam. Fa atba'u rusulahum nasibun min dzalik. Dan pengikut para rasul mendapatkan bagian seperti itu juga. Yang paling terdepannya al ulama waratsatul anbiya. Nah, para nabi itu adalah manusia-manusia terbaik. Maka orang-orang yang terbaik setelah mereka adalah para pewaris mereka. Nah, para thalabatul ilmi mendapatkan bagian kemuliaan tersebut. Bihasabi mirathihim wa min ta'atihim wa mutaba'atihim. Tergantung warisan yang mereka ambil, yang mereka terima. Dan ketaatan-ketaatan mereka. Serta sikap mutaba'ah mereka. Semakin banyak mereka mengambil, menerima warisan dari para anbiya, semakin tinggi pula nama mereka. Lihat para a'immah. Mulai dari kalangan sahabat. Ya, mereka betul mendapatkan warisan ilmu yang paling banyak dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang menyebarkan ilmu, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Dan setelah mereka, para tabi'in dan para imam yang datang belakangan. Wa kullun man khalafahum, wa kullu man khalafahum fatahu min dzalika bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Dan setiap orang yang menyelisih mereka maka hilang kemuliaan tersebut sesuai atau sebanding dengan sikap mukhalafah mereka dan kemaksiatan mereka. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, innama yarfa'ullahu ta'ala syakhsa biqadri tamassukihi bisunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat derajat seseorang itu sebanding dengan sikap tamassuknya, komitmennya, berpegang teguhnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar, bukan sekedar hafal. Mengikuti sunnah itu mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Beribadahnya, bermuamalahnya, berakhlaknya, adabnya kepada Allah, adabnya kepada sesama. Sebandingnya. Nah, ini sesuai dengan sunnah. Nah, sebanding, seperti itulah dia terangkat. Sehingga jadi sebutan. Bagi orang yang datang belakang. Ini seperti yang disebutkan oleh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kan kita tahu dari lahad Rasulullah SAW menyebutkan kalau Bani Adam itu mati terputus amalannya kecuali tiga. Waladun soleh yadu'ulahu sadaqatin jariyah, ya, sadaqatin jariyah al-ilmu yantafa'u bih, sadaqatin jariyah al-ilmu yantafa'u bih, kemudian waladun soleh yadu'ulahu. Tiga hal ini membuat pahala itu tetap mengalir, sedekah terus mengalir pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan diamalkan, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apa kata Ibnu Katsir Mata Ibnu Taimiyah walam yatruk wala dan salihan yad'u lahu. Mati Ibnu Taimiyah, enggak punya anak yang mendoakan dia. Lakin tarakal ummah. Ya. Tapi dia meninggalkan satu umat yang mendoakan kebaikan untuk dia. Enggak punya anak yang mendoakan ini dia. Tapi dia meninggalkan satu umat yang tetap mendoakan dia. Ahli sunnah wal jamaah salafiyun. Terus mendoakan Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah. Sampai kiamat. Nah, tetap. Selama masih ada ahli sunnah, selama itu pula mereka mendoakan Ibnu Taimiyah. Walaupun dia tidak punya anak. Seperti itulah diantaranya Allah memuliakan mereka. Imam Nawawi yang sebelumnya, beliau juga tidak punya anak karena tidak menikah. Begitu antusias menyebarkan sunnah, ilmu-ilmu Rasulullah. Tidak ada satu masjid pun mungkin, melainkan di situ ada Riyadhus Salihin. Dibaca. Majelis-majelis ilmu, ma'ahid. Membaca satu hadis, dua hadis. Selalu jadi sebutan. Ada Arba'in Nawawiyah di tangan para santri, para talabah, dimanapun mereka. Syuruhatnya, syarah-syarahnya tersebar. Beliau tidak punya anak. Tapi nama beliau tetap abadi. Nah. Ini buah ketaatan. Buah juga keikhlasan. Baik, qala faslun. Wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma'al madh wasyaraf. Akibat buruk kemaksiatan itu mencabut dari pelakunya nama-nama pujian dan kemuliaan. Yang tadinya mungkin kita katakan, oh ini orang baik. Akibat maksiat, ya, berubah jadi bukan orang baik lagi. Jangan dekat sama dia, itu anak nakal, itu orang jelek, orang jahat. Wa taksuhu asma'ad dhammi was-saghar. Menyandangkan kepada dia nama-nama celaan dan kehinaan. Caci maki, cacian orang ini. Nah, penipu, nah, pencuri, nah. Dan seterusnya, embel-embel yang padahal tadi dia, oh ini orang baik. Fataslubuhu ismal mu'min. Bisa jadi tercabut dari dia nama mu'min. Tidak lagi dia dikatakan seorang mu'min yang benar-benar mu'min. Walbir, bukan orang baik. Walmuhsin, lepas dari dia gelar-gelar ini. Walmuttaqi, walmuti, walmunib, walwali, walwara', wassalih, walabid, walkhaif, walawwab, wattayyib, wal mardi wa nahwiha. Ini pujian-pujian semua. Wa taksuhu ismal fajir. Terpanggillah dia jadi orang yang fajir, ya fajir, kadang-kadang ya asif, ya dhal, ya mubtadi', ya mufsid. Wal mukhalif, wal musyi', wal mufsid, wal khabith, was-sakhut, waz-zani, was-sariq, wal qatil, wal kadhib, wal kha'in, wal luti, wal qati'ir rahmi, wal ghadir wa amsalihah. Jadi celaan-celaan tergantung apa yang dia perbuat. Nah. Ya. Walaupun mungkin dia sekali dua kali melakukan pendustaan, sudah langsung ditempelkan ke dia, bukan lagi kadhib, anta kadzdzab. Bahkan tambah lagi, dajjal. Fahadihi asma'ul fusuq. Wa bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, ini adalah nama-nama kefasikan. Gelar-gelar kefasikan. Dan sejelek-jelek nama adalah nama kefasikan setelah iman. Tadinya dia dikatakan mukmin, dikatakan soleh, rajulun fadil. Sekarang rajulun dalil. Dani. Nah, rendah. Alladhi yujibu ghadab ad-dayyan, yang nama-nama ini mendatangkan kemarahan Ad-Dayyan subhanahu wa ta'ala. Waduhulan niran, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Wa'isyal khizi wal hawan, dan hidup dalam kerendahan dan kehinaan. Watilka asma'un tujibu ridha rahman. Sementara nama-nama yang tadi, nama-nama mukmin, muttaqi, muhsin, albir, awwab, munib, itu mendatangkan ridha ar-Rahman. Wa dukhulal jinan, masuk ke dalam surga. Wa tujibu syarfal musamma biha ala sa'iri anwa'il insan, yang mengharuskan mulianya orang memiliki nama gelar tersebut dari jenis manusia yang lainnya. Falau lam yakun fi uqubatil ma'siyati illa siqaqu tilkal asma'i wa mujibatiha lakana fil aqli nahin anha. Kalau tidak ada lagi dalam akibat kemaksiatan itu selain pantasnya orang yang melakukan maksiat mendapatkan gelar-gelar seperti itu, itu sudah cukup bagi orang yang berakal untuk menjadi penghalang, mencegah dia dari berbuat maksiat. Kalau saya nanti berbuat seperti ini, nanti gimana? Saya dipanggil orang bagi orang jelek. Mestinya kalau dia berakal, itu dia akan menahan diri. Walau lam yakun fi thawabi ta'ati illa al-fawz bi tilkal asma'u mujibatiha lakana fil aqli amrun biha. Kalau tidak ada di dalam pahala ketaatan melainkan beruntung mendapatkan gelar-gelar nama tadi dan konsekuensinya, itu akal itu sudah cukup untuk memerintahkan kebaikan-kebaikan untuk taat. Kalau walaupun misal hanya mendapatkan gelar ini saja. Nah, apalagi ternyata pahala ketaatan itu tidak sekedar nama itu. Walakin lamani alima a'ta. Tapi tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana. Tapi kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah menahan orang itu untuk mendapatkan nama ini, siapa yang mau memberi? Kalau Allah mau memberikan nama ini bagi seseorang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wala muqarriba lima ba'ad, tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang Allah jauhkan. Wala mubaida liman qarrab, dan tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang Allah, tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang Allah dekatkan. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Yang paling menakutkan mestinya kita sadar akhir ayat ini, innallaha yaf'alu ma yasha, sungguhnya Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid, Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki, yang Dia inginkan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, tidak ditanya Allah apa, kenapa Allah berbuat demikian. Orang yang kita lihat bersama kita, masya Allah, kok bisa ya? Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melihat tidak hanya lahiriah tampil, Allah melihat ke dalam jantung-jantung hati masing-masing. Falam mazahu azaghallahu qulubahum. Itu. Maka hati-hati para talabah, antum ahlullah. Hafadatul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, keluarga Allah dari kalangan manusia. Allah tidak akan ridha keluarganya berbuat mungkar. Sebagaimana kita juga dalam di rumah, kita saja manusia, di rumah kita enggak ridha anak istri misalnya melakukan kejelekan. Kita jaga. Bahkan mungkin kita hukum lebih berat kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain mungkin melakukan kesalahan yang sama. Ketat untuk keluarga kita. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang khususnya. Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Ayub. Punya salah apa? Punya dosa apa? Nabi Yusuf? Tidak ada. Begitu Allah perbuat terhadap orang-orang yang disayangi dan dicintainya dari kalangan ahlunya. Nah, ahlul Quran, hati-hati. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.